Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, demikian juga pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membaca satu risalah, yaitu buku tipis yang judulnya Hukukun Da'at Ilaiha Al-Fitratu Wa Qarat Hasyari'atu. Sejumlah hak yang hak ini dituntut oleh fitrah manusia yang normal dan ditetapkan oleh syariat. Karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Ya, tema buku ini adalah membahas 10 hak dalam Islam yang wajib atas setiap muslim, masing-masing muslim untuk menunaikannya. Dan kita tidak akan bisa menunaikannya, menunaikan hak-hak tersebut kecuali setelah mengenalnya. Maka apa itu 10 hak dan apa hak masing-masing dari 10 tersebut, itu yang akan dibahas di buku ini. Langsung saja kita mulai dengan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Amma ba'd, fa inna min mahasini syari'atillahi ta'ala, di antara sisi indah syariat Allah ta'ala adalah syariat memerintahkan kita untuk memperhatikan keadilan. Dan di antara pengertian adil adalah memberikan kepada masing-masing punya hak, haknya masing-masing. Itulah adil. Menunaikan yang punya hak, setiap yang punya pihak yang punya hak, tunaikan haknya masing-masing. Min ghairi ghuluwin, tanpa ada sikap berlebih-lebihan, tanpa overdosis, wala taksir, juga tanpa kurang dari dosis. Itulah adil. Itulah adil. Berikan masing-masing hak, masing-masing pemilik hak, haknya masing-masing secara proporsional. Tidak over dan tidak kurang. Dan Allah Ta'ala telah perintahkan kita untuk melakukan keadilan dan berbuat baik. Kemudian menunaikan hak kerabat dan menunaikan hak kerabat. Dan dengan adil, dengan keadilan, dengan prinsip keadilan inilah diutus para rasul dan diturunkan berbagai macam kitab suci. Dan tegaknya perkara dunia dan akhirat juga di atas prinsip keadilan. Dan keadilan pengertiannya adalah memberikan pada masing-masing pemilik hak-haknya masing-masing dan memposisikan setiap orang yang punya posisi di posisinya yang tepat. Dan tentu kita tidak akan bisa menunaikan keadilan, la yatimmu dzalika, kita tidak bisa mewujudkan keadilan kecuali dengan mengetahui hak apa saja yang wajib kita tunaikan, sehingga kita bisa berikan kepada pemilik haknya apa yang jadi haknya masing-masing. Pemintama, maka berangkat dari sana kami tulis hadil kalimata, kalimat ini untuk menjelaskan al-muhim mintal kal-hukuk, hak-hak yang penting yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, supaya seorang hamba bisa yakumu bima'alima minha, menunaikan hak yang telah dia ketahui. Biqadril mustata', dengan semaksimal, dengan kadar kemampuan maksimal yang dia bisa berikan. Ya, maka berangkat dari inilah latar belakang kenapa ditulisnya buku ini, menimbang bahasanya Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan, dan keadilan adalah memberikan kepada setiap pemilik hak-haknya masing-masing. Dan seorang tidak mungkin bisa memberikan hak kalau dia tidak tahu apa saja hak yang wajib dia tunaikan. Nah, supaya orang ngerti hak apa sajakah yang wajib dia tunaikan, maka buku ini ditulis. Wa yatakhallas dzalika fima ya'ti, dan ringkasannya, ringkasan dari hak tersebut adalah 10 hak sebagai berikut: hak Allah, hak Nabi, hak orang tua, hak anak, hak kerabat, hak suami istri, hak penguasa dan rakyat, hak tetangga, hak kemudian kaum muslimin secara umum, kemudian hak non-muslim. Inilah 10 hak yang kami ingin anatanawal untuk membahas. Natanawal di sini artinya membahas syai'an, sebagian darinya, bilbahsi, dengan pembahasan ala wajil ikhtisar, dalam bentuk ringkas. Itulah 10 hak yang akan dibahas, dan pembahasannya bukanlah pembahasan panjang lebar, non pembahasan ringkas. Hak yang pertama adalah hak Allah Ta'ala. Hak Allah ini adalah ahakul hukuk, hak yang paling tinggi, yang paling wajib dan paling agung. Karena dia adalah hak Allah Ta'ala, sang pencipta, zat yang agung, sang pemilik, yang mengatur segala urusan. Dia adalah hakul malikil haq, hak sang raja, yang dia adalah sesembahan yang hak, al-mubin, yang menjelaskan segala hal yang diperlukan untuk dijelaskan, al-hay, yang hidup, al-qayyum, yang mengurusi dirinya sendiri dan makhluknya. Yang dengannya lah maka tegaklah langit dan bumi. Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan untuk segala sesuatu takdirnya masing-masing dengan hikmah yang luar biasa. Dia adalah hak Allah, zat yang menciptakanmu, menciptakan anda dari ketiadaan. Sebelumnya anda lam takun syai'an madhkura, bukalah sesuatu yang bisa disebut, artinya tidak ada. Maka dialah Allah yang menciptakan anda dari ketiadaan, yang sebelum tercipta anda adalah sesuatu yang tidak ada. Inilah hak Allah, zat yang telah merawatmu dengan berbagai macam nikmat, dan anda dalam perut ibumu dalam 3 kegelapan, kegelapan rahim, kegelapan perut, atau kegelapan ketuban. La yastati'u ahadun minal makhlukin, yang tidak ada satupun makhluk yang bisa mengantarkan kepadamu saat engkau masih sebagai janin, tidak ada satupun makhluk yang bisa mengantarkan kepadamu makananmu, dan muqawwimat numuwika wa hayatika, dan unsur-unsur penting numuwika, supaya engkau berkembang dan hidup. Adaralaka asadiyayin, Allah lah yang kemudian mencurahkan untukmu sehingga keluarlah air susu dari tadyain, air susu dari 2 payudara ibumu. Wahadaka najdain, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menunjuki kepadamu 2 jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Wasakhalaka al-abawain, Allah tundukkan, Allah hadirkan untukmu ayah dan ibu. Amadaka wa'adaka, Allah memberikan bantuan kepadamu dan menyiapkan segala sesuatu untukmu. Allah memberikan bantuan kepadamu dengan berbagai macam nikmat. Allah yang ngasih akal, Allah yang ngasih pemahaman. Allah siapkan untukmu liqabuli dzalika, kesiapan untuk bisa menerima berbagai macam nikmat tersebut dan bisa mengambil manfaatnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah mengeluarkan kalian semua dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum, kemudian Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Maka inilah keadaan seluruh manusia. Bahasanya ketika keluar dari perut ibu tidak tahu apa-apa. Inilah kesamaan kita dengan Imam Syafi'i, kesamaan kita dengan Imam Malik dan sebagainya, sama di sini. Ketika keluar dari perut ibu tidak tahu apa-apa. Bedanya setelah keluar. Ya. Kalau pada saat keluar sama saja. Imam Syafi'i ketika keluar pertama kali daripada ibunya bodoh, tidak tahu apa-apa. Ya, demikian juga ya, Imam Ahmad dan sebagainya, yang manusia cerdas-cerdas itu. Itu dulunya pas lahir bodoh sama dengan kita. Ini titik kesamaan kita dengan Imam Syafi'i, dengan para imam-imam yang lain. Bedanya setelah itu, kita banyak main-main, ya, banyak dulan-dulan, nge-game, banyak tidur, nah, itu bedanya. Sedangkan mereka-mereka tidak ya, banyak serius. Ya, itu yang menjadi sebab bedanya. Padahal ingat, ya, kita punya kesamaan ya, dengan Imam Syafi'i dan para imam yang lain. Dalam masalah lahir sama-sama bodoh semua. Tidak ada yang lahir pinter. Falau hajaba angka, maka seandainya Allah tutup darimu karunia-Nya sekejap mata saja, niscaya Anda akan binasa. Seandainya Allah cegah darimu kasih sayang-Nya, lama ishta, tentu engkau tidak bisa hidup. Fa idza kana hadza fadlu 'alaika, maka jika demikian anugerah Allah padamu dan kasih sayang Allah denganmu, maka sesungguhnya hak Allah atas Anda adalah hak yang paling agung. Karena dia adalah hak, karena sebab dialah yang mewujudkanmu, menyiapkanmu, ya, wa imdad, dan memberikan berbagai macam bantuan untukmu. Dan Allah tidaklah menginginkan dari Anda rizki, tidak pula Allah ingin agar Anda memberi makan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Thaha, la nas'aluka rizqa. Wahai manusia, kami tidaklah meminta kepadamu rizki. Nahnu narzukuka, bahkan sebaliknya, kami memberikan rizki kepadamu. Wal aqibatu litaqwa, dan akibat yang terbaik itu untuk hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Namun Allah hanya menginginkan dari Anda satu saja, yang maslahatnya itu pun kembali kepada Anda. Apa itu satu saja itu? Allah ingin dari Anda agar Anda menyembahnya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki, tidak pula aku ingin supaya mereka memberi makan kepada aku. Bahkan, innallahu warazak, Allah lah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih makan. Dzul quwwatil matin, Allah adalah zat yang memiliki kekuatan dan dia adalah zat yang kokoh atau kuat. Maka Allah ingin dari Anda agar Anda menjadi hamba-Nya dengan seluruh makna penghambaan. Sebagaimana dia Allah adalah Rabbmu, bikuli ma'ani rububiyah, dengan seluruh makna ketuhanan. Allah ingin agar Anda menjadi hamba-Nya yang merendahkan diri kepada-Nya, yang tunduk kepada-Nya, yang mentaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, yang percaya dengan berita dan kabar yang Allah sampaikan. Lianna kataro, karena Anda melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Anda sabirotan tatra. Tatra artinya berturut-turut, bertubi-tubi, datang silih berganti, tidak pernah berhenti-henti. Ini datang habis itu disusul nikmat yang lain, habis itu disusul nikmat selanjutnya, terus tidak pernah berhenti. Sabirah, dan itu adalah nikmat yang besar. Tidakkah Anda malu? Ya, ketika Anda ganti nikmat, Anda balas. Ya, kalau di sini bahasanya Anda ganti, terjemah lebih enaknya tentu Anda balas. Anda balas nikmat-nikmat Allah yang demikian besar dan bertubi-tubi ini dengan kekafiran, dengan pengingkaran. Ya, maka bayangkan, laukana li ahdi minan nasi alaika fadlun. Jika ada manusia yang punya jasa kepada Anda, jika ada manusia yang sangat besar jasanya dalam kehidupan Anda, dialah yang kemudian merawat kita padahal dia orang lain, kemudian nyekolahkan dan sebagainya. Tidakkah Anda malu jika Anda terang-terangan durhaka kepadanya, waktu jahiruh dan terang-terangan menyelisihi permintaannya? Maka tentu kita akan malu ketika dia memohon dan meminta sesuatu. Tidak boleh tidak kita pasti akan memberinya. Dia orang yang berjasa dalam hidup kita. Fakaifa bi rabbika, maka kias aula dalam hal ini. Jika demikian kita terhadap manusia yang berjasa, dan tentu jasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan jasa Allah dalam hidup kita. Fakaifa bi rabbika? Maka bagaimanakah dengan Rabb Anda? Alladzi kullu fadlin 'alaika fawa min fadlihi. Dia adalah zat yang semua nikmat yang ada pada diri Anda itu semata-mata kebaikannya, semata-mata anugerahnya. Wa kullu ma yantafi' 'anka min su'in, dan semua kejelekan yang tercegah dari Anda, maka itu semata-mata kasih sayangnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min nikmatin, dan semua nikmat yang ada pada Anda, fa minallahi, maka itu datang dari Allah. Thumma, kemudian jika idza massakum adduru, jika madarat itu menimpa kalian, fa ilaihi taja'arun, maka hanya kepada Allah lah kalian mengadu. Maka jika kita dengan manusia kita malu, manusia yang sangat baik dengan dalam hidup kita, kita malu untuk tidak memenuhi permintaannya, maka tentu harusnya kita lebih malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita tidak laksanakan permintaan dan perintahnya. Dan sesungguhnya hak yang Allah wajibkan linafsihi layasirun sahlun. Sebenarnya hak yang itu Allah wajibkan itu satu hal yang mudah dan mudah bagi setiap orang yang Allah mudahkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menjadikan padanya kesempitan, tidak pula kesempitan, tidak pula kerepotan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, berjihadlah kalian fillahi karena Allah, hakka jihati, dengan benar-benar jihad yang sesungguhnya. Dialah Allah yang memilih kalian, dan Allah ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak meletakkan kesempitan pada agama kalian. Millata abikum, agama kalian adalah agama ayah kalian Ibrahim, dan dia Allah menamai kalian kaum muslimin. Dan nama kaum muslimin dan nama Islam itu min qablu, sejak sebelumnya, bukan hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat-umat terdahulu semua mereka yang beriman adalah muslimin namanya. Wa fi hada, dan di sini yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya rasul itu menjadi saksi atas kalian dan kalian menjadi saksi atas seluruh manusia. Tegaklah salat, bayarlah zakat, teguhlah kalian dengan Allah, dialah yang melindungi kalian, dan dia adalah sebaik-baik pelindung, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Dan akidah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu akidatun mutla, itulah keyakinan yang terbaik. Wa imanun bil haqqi, dan keimanan yang benar. Wa amalun salihun muthmirun, dan amal salih yang membuahkan. Aqidatul iman bil ghaib wal iman bil waqi. Aqidah atau keyakinan mengimani hal yang gaib dan mengimani realita, yang tiang penegaknya adalah rasa cinta dan pengagungan, dan buahnya adalah keikhlasan dan kesabaran. Maka hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian disampaikan oleh penulis, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tergambarkan pada 5 rukun Islam. Inti dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyembahnya, yang itu satu hal yang maslahatnya kembali kepada manusia. Dan rincian pokoknya adalah 5 rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang dia adalah aqidatun mutla, keyakinan yang terbaik. Itulah aqidah, hak Allah yang pertama, yang kemudian tergambarkan dalam rukun Islam adalah berkenaan dengan keyakinan, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian keimanan dan penyembahan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tiang penegaknya ada 2, al-mahabbatu wa ta'zim, rasa cinta dan pengagungan. Dengan radanya pengagungan dan rasa takut, maka orang akan menjauhi larangan. Dan dengan cinta, maka orang akan bersemangat untuk mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan buah dari akidah adalah ikhlas dan musabarah, kesabaran, ketekunan untuk melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah salat lima salat dalam sehari dan semalam yang dengannya Allah menghapus segala kesalahan, dengannya Allah meninggikan derajat, dengannya Allah memperbaiki hati dan keadaan. Yang ya'ti bihinna al-abdu, seorang hamba melaksanakan lima salat tersebut sesuai dengan maksimal kemampuannya. Sebagaimana firman Allah di surat At-Taghabun ayat yang ke-16, ini adalah kaidah penting dalam hukum. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Jika memang sudah mentok, maksimal, enggak bisa, maka yang itu gugur. Yang tidak bisa itu gugur, tidak wajib untuk dilaksanakan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain yang ketika itu beliau terkena sakit bawasir, dan Imran ketika itu dalam kondisi sakit itu tepatnya sakit bawasir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah sambil berdiri. Maka orang yang sakit pada dasarnya diperintahkan untuk salat sambil berdiri. Sakit tidak otomatis salat sambil duduk. Ingat, ini ditujukan pada Imran yang ketika itu nyata-nyata sedang sakit. Nyata-nyata sedang sakit, tepatnya sakit bawasir. Ya, maka apa yang Nabi katakan kepada orang yang sakit? Salat kamu sambil berdiri. Orang yang sakit itu tidak kemudian otomatis salatnya sambil duduk. Kalau dia masih kuat sambil berdiri, maka wajib sambil berdiri. Imran diperintahkan, Imran yang sakit diperintahkan salat sambil berdiri. Fa ilam tastati, jika tidak mampu, kamu sakit, Anda sakit, tidak mampu salat sambil berdiri, nah baru faqa'idan, duduk. Jika kemudian tidak mampu fa'ala jambin, baru kemudian salat sambil berbaring. Kemudian yang ketiga adalah zakat, dan zakat adalah bagian yang sangat sedikit dari harta Anda. Tadfa' yang Anda serahkan untuk kebutuhan kaum muslimin, untuk fakir miskin, musafir yang kehabisan bekal, orang yang terlilit utang dan tidak bisa membayar utangnya, dan yang lainnya min ahli zakat, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Tadi sebagaimana firman Allah di surat Al-Hajj ayat 78, fa'aqimu sholata wa'atu zakata, tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat. Kemudian yang keempat adalah puasa, yang ini cuma satu bulan saja dari sepanjang tahun yang 12 bulan. Itu pun masih ada keringanan jika sakit atau bepergian. Fa'idatu min ayamin ukhar, maka boleh tidak puasa diganti dengan hari-hari yang sama jumlahnya di waktu yang lain. Dan siapa yang betul-betul tidak mampu untuk kemudian berpuasa, li'ajzin da'imin, karena ketidakmampuan yang terus-menerus karena tua, atau karena sakit yang tidak mungkin sembuh, maka yuta'imu miskinan an kulli yaumin, maka boleh tidak puasa dan diganti dengan ngasih makan seorang miskin setiap harinya. Kemudian yang kelima, haji ke Baitul Haram, ke rumah Allah yang mulia, dan itu pun kewajibannya cuma sekali saja seumur hidup. Itu pun masih lil mustati, bagi yang mampu. Yang tidak mampu, yang tidak harus memaksakan diri. Hadihi usulu haqqillahi ta'ala. Inilah yang besar-besar, yang pokok-pokok dari hak Allah Ta'ala, yaitu lima rukun Islam. Adapun yang lainnya, innama yajibu li'aridin, maka itu hanya wajib karena faktor tertentu. Karena faktor tertentu, semacam jihad fisabilillah, kapan wajib? Ketika ada musuh. Auli asbabin tujibu, atau karena sebab-sebab tertentu. Ada sebab tertentu yang mewajibkannya, karena seril mazlum, semacam menolong orang yang terzalimi, dan kita bisa, dan kita tahu ini pihak yang terzalimi, dan kita bisa menolong dan membantunya. Maka di sini ada faedah. Apa beda kewajiban yang tergolong rukun Islam dengan yang bukan rukun Islam? Itu pembedanya apa? Ya, tolak ukurnya apa sehingga ini kewajiban masuk rukun Islam, ini kewajiban bukan rukun Islam? Maka rukun Islam itu adalah kewajiban yang wajib karena sebab Islam itu sendiri. Rukun Islam itu adalah kewajiban yang wajib karena sebab Islam. Bukan karena sebab-sebab yang lain. Kalau yang lain itu wajibnya karena faktor yang lain. Faktornya arid karena ada satu hal yang sesuatu yang terjadi yang biasanya tidak terjadi. Contohnya kewajiban jihad. Tidak ada musuh, tidak ada kewajiban jihad. Ketika ada musuh, nah baru kemudian ada kewajiban untuk perang. Demikian juga atau karena sebab-sebab yang menyebabkannya. Yang dimaksud dengan sebab di sini adalah sebab-sebab selain Islam. Ini sebabnya sebab bukan karena tuntutan Islam, status sebagai seorang Muslim. Ini begitu yang itu tolak ukur pembeda antara kewajiban yang tergolong rukun Islam dan yang bukan rukun Islam. Pembedanya adalah itu. Yang rukun Islam itu wajibnya karena Islamnya, karena keislamannya, bukan karena faktor yang lain. Undur perhatikan baik saudaraku, hadal hak al-yasir amalan. Inilah hak Allah Subhanahu wa taala yang di dataran praktek itu cuma kecil saja. Kecil saja, sehari sholat 5 kali itu berapa menit dari sekian waktu yang Allah berikan. Puasa Allah kemudian kasih 1 tahun 12 bulan cuma Allah minta 1 bulan saja. Itu sedikit. Harta yang berlimpah Allah cuma perintahkan 2,5% saja. Itu tidak banyak. Wal kathiru ajran, namun sangat banyak ganjarannya. Dan jika Anda melaksanakannya, maka Anda akan bahagia di dunia dan di akhirat. Anda selamat dari neraka dan masuk surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman zuziya 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Maka lihat, untuk supaya selamat dari neraka, orang harus zuziya 'anil nar. Zuziya itu ditarik kuat. Ditarik kuat. Ditarik kuat. Maka karena orang itu semangatnya masuk neraka. Nah, semangatnya itu masuk neraka. Kalau cuma ditarik pelan, lepas taliannya. Harus itu kencuk. Gitu baru selamat dari neraka. Baru selamat dari neraka. Kalau cuma kemudian cuma dipegangi, itu bablas masuk neraka. Sebagaimana Nabi gambarkan dalam hadis yang lain. Bahasanya semangat manusia untuk mendekati neraka itu sebagaimana semangatnya laron menuju api dan sesuatu yang terang. Kalian itu semangat masuk neraka itu seperti laron memburu api. Dia kira di situ kebahagiaannya, padahal mati dia masuk api itu. Oleh karena itu Nabi katakan di hadis Bukhari. Nabi katakan, aku pegangi pinggang kalian. Aku pegangi pinggang kalian supaya selamat dari neraka. Aku pegangi pinggang kalian. Yang dipegangi itu adalah bagian pakaian yang dipinggang. Yang dipantat, dekat pantat, itu yang dipegangi, kata Nabi SAW. Aku pegangi pinggang kalian. Maka kenapa yang dipegang tidak kerah baju kalau dari belakang? Ini ada orang mau ke neraka. Nah, di bahasa hadis tidak kemudian aku pegangi kerah baju kalian. Atau aku pegangi kain sisi belakang. Gitu. Atau aku pegangi ujung celana kalian. Enggak. Aku pegangi pinggang kalian. Karena itu pegangan yang paling kuat. Kalau yang lain jebol. Yang lain jebol. Kalau orang semangat dia mau ke sana, pegangi kerahnya. Jebol itu bajunya. Dan dia tetap bisa selamat. Kemudian dia akan kemudian sukses menuju keinginannya. Ada kemudian orang mau semangat lari menuju sesuatu. Pegangi ini. kain di punggung, jebol kainnya, dan dia akan kemudian lari kencang menuju tempat yang dia inginkan. Itu yang megangi kalah. Kalau dipegangi yang lainnya, silakan buktikan kalau tidak percaya. Oh, ini semangat mau kemudian, ini pegangi kerahnya, jebol kerahnya. Wah, jebolnya kemudian dia bablas. Ujung celananya pegang, bablas. Namun pegangan apa yang kuat sehingga orang yang semangat mau lari kencang menuju sesuatu, dia bisa ditahan. Pegangi pinggangnya. Itu dia berhenti. Dia berhenti. Dia tidak bakalan kemudian lepas. Kalau yang lain lepas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, saya pegangi pinggang kalian supaya tidak masuk neraka. Itu semangatnya manusia, semangat luar biasanya manusia mencari neraka. Itu Nabi gambarkan sebagaimana laron, dan Nabi gambarkan dengan semangat yang luar biasa, seandainya dipegangi maka akan jebol. Sehingga satu-satunya supaya tidak jebol, maka Nabi pegangi pinggang kalian dari belakang. Karena itu di bahasa Al-Quran, faman zuhziha anin nar, siapa yang ditarik kuat-kuat agar jauh dari neraka, wa udkhilal jannata, dan dipaksa untuk masuk surga. Dimasukkan, enggak masuk sendiri, dimasukkan. Wa udkhilal jannata, harus dimasukkan. Kalau enggak dimasukkan, enggak masuk-masuk, masuknya neraka. Wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga. Ditarik kuat-kuat supaya selamat dari neraka. Dimasukkan, sudah masuk surga saja. Faqad fas, itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang beruntung. Ditarik kuat-kuat sehingga tidak jadi masuk neraka. Dan dipaksa untuk masuk ke dalam surga. Itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan yang menyebabkan demikian, kenapa orang semangat menuju neraka? Karena tertipu dengan kehidupan dunia. Padahal tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Dan hak yang kedua adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hak ini adalah a'zamu huquqil makhluqin, adalah hak makhluk yang paling agung. Tidak ada hak bagi makhluk yang lebih besar daripada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah taala, sehingga kami mengutus wahai Muhammad sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan kabar ancaman, supaya kalian beriman pada Allah dan Rasulnya, supaya kalian menolong dan membela Allah Rasulnya, watuwakiruh, dan kalian menghormati Rasulnya. Walidhalika, oleh karena itu wajib hukumnya mendahulukan cinta Nabi SAW dibandingkan dengan cinta kepada semua manusia, sampai-sampai ya, Nabi harus lebih didahulukan daripada diri sendiri, anak dan orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidaklah beriman sampai aku lebih dia cintai, yaitu kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai aku lebih kalian cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Ya, maka dalam hal ini ada dua hal yang patut untuk dirinci. Yang pertama, ya, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syarat sah keimanan. Siapa yang tidak ada pada dirinya mahabbatun Nabi, cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bukan mukmin. Dia bukan orang yang beriman. Dia orang kafir. Maka mahabbatun Nabi, cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah syarat sah keimanan. Kemudian yang kedua adalah lebih mencintai Nabi daripada yang lain, maka itu bukan syarat sah keimanan. Lebih mencintai Nabi dibandingkan yang lain, dibandingkan diri sendiri, anak dan orang tua, itu bukan syarat sah keimanan. Artinya jika ada seorang yang lebih cinta dirinya sendiri daripada Nabi, dia masih sah sebagai seorang mukmin. Namun lebih mencintai Nabi dibandingkan yang lain, itu adalah kamalul iman al-wajib. Kamalul iman al-wajib, kesempurnaan iman yang hukumnya wajib. Siapa yang tidak bisa demikian, maka dia dosa. Maka dia bermaksiat. Siapa yang lebih cinta dirinya dibandingkan Nabi, maka imannya sah. Namun, dia berdosa. Dia berdosa. Sebagaimana di sini dikatakan, yajibu. Jadi ini kamalul iman yang hukumnya wajib. Yajibu taqdimun Nabi SAW alam mahabbati jami'in nas. Wajib hukumnya mendahulukan cinta Nabi dibandingkan kecintaan dengan yang lain. Kemudian di antara hak Nabi SAW adalah tauqiruhu menghormatinya, wahtiramuhu menghormatinya, dan mengagungkannya dengan pengagungan yang layak untuk Nabi tanpa hulu, tanpa berlebihan dan tanpa kurang. Maka di sini terdapat faedah bahasanya istilah ta'zim itu boleh untuk makhluk. Ini istilah ta'zim itu boleh untuk makhluk. Kata-kata ta'zim, pengagungan, ya, tidak hanya boleh untuk Allah. Untuk makhluk boleh kita menggunakan kata-kata pengagungan. Ya. Namun tentu pengagungan yang sesuai dengan statusnya sebagai makhluk. Maka kita mengagungkan orang tua, mengagungkan guru ya, dengan sebagaimana hak ya, yang dengan pengagungan yang layak untuk orang tua, untuk guru dan seterusnya. Fatauqiruhu dan menghormati Nabi ketika beliau masih hidup adalah menghormati sunnah Nabi dan person Nabi. Namun menghormati Nabi setelah Nabi wafat, bentuknya adalah dengan menghormati sunnah Nabi dan syariat Nabi yang lurus. Dan siapa yang melihat penghormatan para sahabat dan pengagungan mereka kepada Rasulullah SAW, maka akan mengetahui bagaimanakah mereka-mereka manusia yang mulia dan utama melaksanakan ma yajibu alaihim, apa yang menjadi kewajiban mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urwah Ibnu Mas'ud mengatakan kepada orang-orang Quraisy tatkala orang-orang Quraisy mengutusnya untuk yufawid, untuk berembuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian, dalam kisah perjanjian Hudaybiyah. Aku pernah, kata Urwah Ibnu Mas'ud kepada orang-orang Quraisy, aku pernah ketemu para raja. Aku pernah menemui Kisra, gelar raja Persia. Saya pernah menemui Kaisar, gelar raja Romawi. Dan Najasyi. Saya pernah menemui Najasyi. Najasyi gelar, ya, bukan nama. Gelar raja Ethiopia. Falam ar ahadan. Maka aku belum pernah melihat satupun raja yang demikian dimuliakan oleh para pengikutnya, semisal para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memuliakan Muhammad. Di antara bentuknya dan fenomenanya, karena idza amarahum, jika Muhammad memerintahkan pengikutnya, maka mereka bersegera melaksanakan perintahnya Muhammad. Dan jika Muhammad berwudu, maka hampir-hampir mereka kelahi untuk merebutkan sisa wudunya, sisa wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika Nabi, jika Muhammad itu berbicara, maka mereka pun merendahkan suara mereka di hadapannya. Dan mereka tidak berani memandang tajam-tajam, bahasa bebasnya melotot kepada Nabi SAW, ta'ziman lahu, karena mengagungkan dan menghormati Nabi SAW. Ya, maka di sini kita jumpai bagaimanakah sikap para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan demikianlah sikap yang dan secara umum di sini kita jumpai sikap yang selayaknya kita berikan kepada orang yang kita hormati. Misal tidak bersuara keras di hadapannya. Maka ini tidak hanya berlaku untuk Nabi, semua orang, untuk orang tua, untuk kemudian orang tua yang kita orang tua dan seterusnya. Maka di antara bentuk menghormatinya adalah kita tidak bersuara lebih keras daripada suara beliau. Beliau suaranya segini, ya kita di bawahnya, bukan malah di atasnya. Yang itu sama dengan membentaknya. Kemudian segera melaksanakan perintahnya. Itu tentu berlaku bukan hanya untuk Nabi, namun semua orang yang wajib untuk kita hormati. Namun untuk kemudian memperebutkan sisa wudu Nabi, maka yang benar ini adalah khasa'is Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa dilebarkan kepada yang lain, tidak bisa dilebarkan kepada orang-orang soleh misalnya. Meskipun sebagian ulama semacam Ibnu Hajar dan An-Nawawi menilai bolehnya demikian, dilebarkan kepada yang lain. Berlaku juga untuk orang-orang yang saleh. Namun yang tepat, hal semacam tabarruk, ngalap berkah dengan sisa wudu, itu hanya berlaku khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakata demikian mereka memuliakan Nabi, sang Nabi radhiallahu anhum. Ma'amma jabalahu Allahu di samping akhlak mulia yang Allah fitrahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ada seorang yang layinul janib, seorang yang lembut sikapnya, seorang yang suhulatun nafsi, seorang yang gampangan, gampang memaafkan, gampang mengikhlaskan, dan bukan orang yang kemudian membesar-besarkan yang kecil. Namun ya, yang kecil tetap kecil, yang besar tetap besar. Itu suhulatun nafsi. Kalau perkaranya perkara yang bisa dibuat mudah, maka beliau akan buat mudah, orangnya gampang. Tidak harus kemudian formal, harus protokoler. Ya, kalau bisa kemudian diomongkan sambil jalan, ya ngomong sambil jalan sudah cukup. Tidak harus kemudian ada kemudian formal, resmi, protokoler, macam-macam. Nah, itu suhulatul nafsi, orangnya mudah. Orangnya mudah, lain halnya dengan orang yang sulit. Ya, kalau kemudian sambil jalan, yang ngomongnya ngomong ringan. Kalau ngomong penting, ya, harus janjian, harus di kantor, harus begini begitu. Nah, pakaiannya rapi, pakai sepatu, pakai ini. Nah. Tapi kalau orang yang suhulatun nafsi, ya bisa ditemui di masjid, bisa kemudian dibicarakan sambil jalan, ya tidak apa-apa. Tidak urus formal, protokoler, dan sebagainya. Walau kana fadhdan ghalidhan, seandainya Nabi itu keras dan kasar, langfadtu min haulihi, niscaya mereka akan bubar dari sekeliling Nabi. Dan di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah percaya apa yang Nabi kabarkan berkaitan dengan masa silam ataupun masa depan. Demikian juga melaksanakan apa yang Nabi perintahkan, menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi larang. Zajar itu larangan yang lebih keras daripada nahyun. Dan mengimani dan meyakini bahasanya petunjuk Nabi adalah sebaik-baik petunjuk, dan syariat Nabi adalah syariat yang paling sempurna. Dan di antara hak Nabi adalah kita tidak mendahulukan di atas syariat Nabi, syariat dan satu aturan, dan aturan-aturan yang lain. Mah maka namas daruhu, apapun sumbernya, baik dari timur ataupun dari barat. Maka kita dahulukan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam aturan yang berasal dari manapun. Sebagaimana firman Allah taala, fala wa rabbika, lanya harfu tanbih. Wa rabbika, demi Rabbmu. Mereka tidaklah menjadi orang yang betul-betul beriman sampai menjadikanmu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidaklah mendapatkan dalam hati mereka rasa sempit terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka pasrah sepasrah pasrahnya. Demikian juga firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah jika kalian betul-betul serius cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang untuk orang yang berhak untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang. Dan di antara orang yang berhak untuk mendapatkan ampunan adalah orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membela syariat beliau dan petunjuk beliau dengan pembelaan yang yastati'u al-insan, yang mampu dilakukan oleh seseorang, min quwatin, dari kekuatan yang dia miliki, sesuai dengan tuntutan keadaan, minasilahi, berupa senjata. Maka senjata untuk membela syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuai dengan tuntutan keadaan. Kalau di masa silam, kemudian pedang, panah, di masa sekarang boleh jadi roket, boleh jadi kemudian AK-47 atau dan sebagainya, maka itu berbeda-beda dengan perbedaan zaman dan keadaan. Tidak harus sahabat bilang Nabi pakai pedang, ya kita pakai pedang, tidak harus demikian. Maka min kuwatin bihasabi matatallabu alhal minasilah. Kita bela semampu kita dengan kekuatan yang kita miliki, dengan persenjataan sebagaimana tuntutan keadaan. Faidakana al-aduwu, maka jika kemudian musuh menyerang dengan hujah, dengan argumen dan subhat, maka pembelaannya dengan ilmu, dengan menghancurkan hujahnya dan subhatnya, dan menjelaskan kerusakan perkataannya. Jika kemudian dia menyerang dengan silah, dengan senjata, wal madafi dan meriam, famudafa'atuhu, maka membelanya juga dengan semisal itu. Dan tidaklah mungkin bagi seorang yang beriman mendengar ada orang yang menyerang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau diri Nabi kemudian diam, ma'al kudratihi ala difa', padahal dia punya kemampuan untuk membela sang Nabi. Kemudian hak yang ketiga adalah hak dua orang tua. La yungkiru ahadun, tidak ada satupun orang yang mengingkari jasa dua orang tua atas anaknya. Maka al-walidani, orang tua, ayah dan ibu adalah sebab wujudnya anak. Walahuma, dan bagi keduanya hak yang sangat besar. Faqad rabayahu sariran, bapak dan ibu tersebutlah yang merawatnya di waktu kecil. Mereka berdua capek demi kenyamanan anaknya. Mereka berdua begadangan demi tidur nyenyak anaknya. Dan ibu pun mengandung di perutnya. Wa ta'isu, dan anda hidup dengan hisab. Ala hisab itu mengorbankan. Dengan mengorbankan ridha'iha, makanannya. Makanan yang dimakan oleh ibu anda ambil. Wasihatiha, dengan mengorbankan sehatnya. Harus kemudian mules-mules, muntah-muntah, harus bed rest dan seterusnya. Dan itu selama 9 bulan umumnya. Sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, hamlatuhu ummuhu, ya ibu itu mengandung anaknya, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Kemudian setelah itu ada pengasuhan, ada penyusuan dalam jangka waktu 2 tahun, yang itu semua penuh dengan capek, wal inak capek, wasu'ubah dan susah. Dan ayah pun demikian, dia yas'a, bekerja keras, li'aishika, untuk hidupmu wahai anak, supaya kemudian wa kuwatika, dan kekuatanmu, ya, min hini asirah, sejak anda kecil sampai akhirnya anda antakuma binapsika, bisa ngurusi dirimu sendiri. Dialah yang bersusah payah untuk merawatmu dan mengarahkanmu pada saat anda belumlah memiliki linafsika dharan wala naf'an. Pada saat anda belum memiliki untuk diri anda bahaya dan manfaat. Belum bisa kemudian menentukan membela diri dari bahaya dan berupaya mendatangkan manfaat. Belum bisa membela diri dari gigitan semut, dari gigitan nyamuk. Dia telah bersusah payah untuk menghindarkan anda dari berbagai macam bahaya. Walidzalika, oleh karena itu Allah perintahkan anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan terima kasih kepada orang tuanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kami wasiatkan, yaitu kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam kelemahan di atas kelemahan, dan wafisaluhu, dan mensapehnya fi amain, setelah 2 tahun. Oleh karena itu anishkurli, hendaklah kalian bersyukur dan terima kasih kepadaku, wali-walidaik, dan bersyukurlah dan terima kasihlah kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembali. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan Rabbmu telah menetapkan, yaitu memerintahkan, janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbuatlah baiklah kepada kedua orang tua. Dan jika ya balughanna al-kibara ahaduhuma, jika salah satu dari keduanya atau bahkan dua-duanya itu sampai al-kibara, usia tua renta, indaka, di rumahmu, fala taqul lahumu ufin, maka janganlah engkau katakan kepada keduanya uf, wala tanharhuma, jangan pula kalian membentaknya, dan katakanlah kepadanya perkataan yang mulia dan memuliakan. Maka di sini dilarang uf ketika sudah tua renta ikut anaknya. Dan ini bukan berarti ketika belum tua boleh bilang uf. Bukan berarti ketika belum tua boleh bilang oh bukan berarti demikian. Dilarang membentak, konteks ayatnya ketika orang tua sudah al-kibar, tua renta, dan itu ikut anak. Bukan berarti ketika belum tua renta boleh membentaknya. Ini, namun ini berbicara tentang bahasanya derita orang tua itu sakitnya itu lebih sakit. Ketika statusnya numpang sama anak, ini, sudah tua renta tidak bisa apa-apa, harus perlu banyak bantuan, numpang anak, kemudian dibentak, kemudian ini, itu sakitnya lebih sakit. Waqfit lahum janaha dzulli minar rahmah, dan tawadhulah kepada keduanya. Meskipun Anda sehebat apapun Anda, pendidikannya, jabatannya, pangkatnya, anak adalah tetap anak. Tawadhulah kepada kedua orang tuamu. Tawadhulah, waqfit janaha dzulli itu artinya tawadhu. Tawadhulah, merendahlah di hadapan kedua orang tuamu. Segagah apapun Anda, setinggi apapun jabatannya, Anda itu adalah anak di hadapan orang tua. Menarahmah karena sayang. Wakul dan katakanlah dan doakanlah orang tua. Rabbirham huma, ya Allah sayangilah keduanya. Kama karena keduanya telah merawatku saat aku kecil. Dan sesungguhnya hak orang tua atas Anda adalah Anda berbakti kepada keduanya. Caranya berbakti, bil ihsan dengan berbuat baik kepada keduanya. Bentuk berbuat baik, bentuknya dengan perkataan, dengan perbuatan. Dan bentuk perbuatan boleh jadi dengan harta, ya, dengan menafkahinya. Wal badan atau bantuan secara fisik. Demikian juga bentuknya adalah Anda melaksanakan perintah, perintah keduanya, asalkan perintah itu bukan maksiat kepada Allah. Wa fi ghairi ma fihi dararun alaik. Demikian juga manakala perintah tersebut bukanlah perintah yang membahayakan Anda. Maka di sini ada dua qaid. Kalau perintah orang tua itu maksiat, maka tidak boleh ditaati. Kemudian yang kedua, kalau perintah orang tua itu darar, itu kemudian satu hal yang berbahaya, satu hal yang berbahaya, membahayakan fisik, maka tidak boleh ditaati. Maka tidak wajib untuk ditaati. Orang tua merintahkan untuk manjat kelapa, padahal tidak bisa manjat kelapa. Padahal takut dengan ketinggian. Ini matarot. Maka tidak taat, tidak salah. Tidak taat, tidak salah. Karena fi ghairi ma fihi dararun alaik. Selama itu tidak membahayakan, menimbang hadis la dharar wala dirara. Demikian juga lembutlah saat berkata-kata kepada keduanya. Cerialah, berikanlah wajah yang ceria kepada keduanya. Jangan cemberut, jangan muka berlipat di hadapan orang tua. Dan adalah Anda kemudian yang memberikan khidmat kepada keduanya. Memberikan khidmat kepada keduanya dengan bentuk yang layak. Ya, untuk keduanya. Ya, dan tentu khidmat itu manakala khidmat, servis pelayanan yang itu dilakukan oleh anak secara langsung itu berbeda dengan pembantunya anak. Lain rasanya. Sama-sama disuapi. Ya, sama-sama disuapi. Disuapi anak sendiri sama disuapi sama pembantunya anak. Ya, orang yang dibayar oleh anak lain rasanya. Dan bentuk berbakti adalah Anda sendiri yang nyuapi ibumu. Anda sendiri yang nyuapi ayahmu. Anda sendiri yang menciboi keduanya jika keduanya tidak mampu untuk itu. Anda sendiri yang melakukan khidmat untuk keduanya. Itu bentuk berbakti. Bukan kemudian nyuruh orang, bayar orang. Wala tata jojar min huma, jangan kemudian bosan terhadap keduanya. Dan anak itu potensial untuk bosan dengan orang tuanya ketika orang tuanya bolak-balik ngomong begini dan gitu, nyuruhin dan itu, indal kibari ketika dia tua, terutama ketika dia sudah mulai pikun, wal marad atau ketika dia sakit, wadda'af dan ketika dia sudah memiliki fisik yang lemah. Dan janganlah Anda merasa terbebani berat minhuma karena keduanya. Maka ingat, gimana supaya kita bisa merasa ringan untuk memberikan khidmat dan tidak merasa terbebani. fa innaka sawfa takunu bi manzilatihima. Ingat, besok tinggal nunggu waktu saja gantian. Anda juga akan seperti keduanya. Anda akan seperti keduanya saat ini. Anda akan menjadi aban bapak sebagaimana keduanya adalah orang tua. Anda kemudian akan sampai di usia tua, di kemudian ikut anak-anak Anda, in kudirolakal baqa, jika ditakdirkan umur panjang untuk Anda, sebagaimana keduanya balagha sampai usia yang usia tua renta indaka di rumahmu. Dan Anda akan membutuhkan bakti anak-anakmu sebagaimana keduanya membutuhkan baktimu. Wa in kunta qad kumta bi birrihima, dan jika Anda berbakti kepada keduanya, maka bergembiralah dengan ganjaran yang besar dan balasan yang semisal. Karena siapa yang berbakti kepada ayahnya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Dan siapa yang durhaka kepada ayahnya, maka Allah akan datangkan, Allah akan jadikan anak-anaknya durhaka kepadanya. Kenapa? Al-jaza' min jinsil amal. Karena balasan itu semisal dengan perbuatannya. Kenapa? Kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalas. Ya, kama tadinu tudanu itu satu hal yang jika dinisbatkan kepada hadis, dia dhaif. Namun secara makna benar, sebagaimana kaidah hukuman dalam Islam, al-jaza' min jinsil amal. Walaqad, dan sungguh Allah telah jadikan martabat hak orang tua atau posisi hak orang tua adalah kemudian martabat yang besar dan mulia dan tinggi. Di mana Allah jadikan hak orang tua setelah hak Allah, dan dalam hak Allah terkandung hak Allah dan hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah Ta'ala, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah Ta'ala berfirman, berterima kasihlah kepadaku dan terima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Maka syukur itu bukan hanya untuk Allah. Syukur itu juga untuk orang tua dan semua orang yang berjasa. Dan Nabi SAW lebih mendahulukan bakti dengan orang tua daripada jihad di jalan Allah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku mengatakan, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling Allah cintai? Maka Nabi menyampaikan, sholat pada waktunya. Dan aku bertanya, summa ayun, kemudian apa? Kemudian Nabi mengatakan, berbakti kepada dua orang tua. Kemudian aku tanyakan, kemudian apa? Nabi katakan, jihad di jalan Allah. Dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa hadza yadullu ala ahammiyati haqqil walidain. Maka hadis ini dalil menunjukkan urgennya hak orang tua. Satu hak yang telah ditelantarkan oleh banyak manusia. Wasar, dan jadilah banyak manusia itu menjadi anak-anak yang durhaka dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Fatar al-wahida, maka Anda jumpai ada satu dari mereka. La yurali abihi wa lali umi haqqa. Tidak melihat adanya hak yang wajib ditunaikan untuk ayah dan ibunya. Bahkan boleh jadi merendahkan, meremehkan keduanya. Wasdarahuma, dan merendahkan keduanya. Watarafa'a alihima, dan sombong di hadapan keduanya. Karena jabatannya telah tinggi, titelnya banyak, pendidikannya tinggi, dan seterusnya. Maka ingat, wasayulqa mislu hadha, maka akan didapatkanlah semisal ini. Dan maka anak semacam itu akan mendapatkan hal ini, akan mendapatkan hal yang semisal, jaza'ahu al-ajilah, sebagai balasan yang segera di dunia ataupun yang tertunda di akhirat. Kemudian hak yang keempat adalah hak anak. Yang dimaksud dengan walad di sini mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Dan itulah makna al-walad fil lughah dalam bahasa Arab. Lain halnya dengan al-walad yang jamaknya aulad fil uruf, dalam urufnya orang Arab saat ini. Maka dalam urufnya orang Arab, walad itu anak laki-laki. Namun secara bahasa, walad itu anak laki-laki dan anak perempuan. Maka supaya terutama orang Arab supaya tidak salah paham, maka dijelaskan di awal yang dimaksud dengan walad di sini adalah anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu walad dalam maknanya secara bahasa. Dan hak anak itu banyak. Di antaranya min ahamiyah yang paling penting adalah at-tarbiyah, pendidikan. Itu yang paling penting. Mendidik itu lebih penting daripada sekedar membesarkan dan menggemukkan. Apa yang dimaksud dengan mendidik? Tanmiyatuddin wal akhlak fi nufusihim, yaitu menumbuhkan agama dan akhlak mulia dalam hati mereka sehingga mereka memiliki janibin kabirin min dalik, persentase yang besar, bagian yang besar dari agama, yaitu takwa dan akhlak mulia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, wahai para laki-laki, ku anfusakum, jagalah diri kalian. Dalam anfus terdapat anak. Ya, anak itu bagian dari anfus dan bukan bagian dari ahl dalam ayat ini. Nah, jagalah diri kalian. Wahai para suami, wahai para bapak, jagalah diri kalian. Termasuk dalam diri adalah anak. Wa ahlikum, dan istri kalian. Jagalah dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan tidak ada kemudian cara untuk bisa menjaga diri dari neraka kecuali dengan takwa. Dan kita tidak bisa, maka sehingga maknanya masukkanlah agama dan takwa kepada dalam diri kalian, dalam diri anak kalian dan istri kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kulukum ra'in," setiap kalian adalah penggembala. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia gembala. Maka seorang laki-laki itu adalah penggembala, menggembala istrinya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia gembalakan. Maka ra'in mana asalnya adalah gembala. Mana asalnya adalah gembala. Ya, sering diterjemahkan dengan pemimpin. Namun tentu maknanya berbeda. Tentu maknanya berbeda. Dengan istilah ra'in, maka mau disampaikan bahasanya, pemimpin yang baik itu sebagaimana penggembala yang baik. Dia banyak berkorban, dia harus kemudian, tidak kemudian minta pelayanan dari yang digembala. Ada enggak penggembala kambing minta pelayanan dari kambingnya? Ya mungkin pelayanan kemudian minta susu kambingnya. Namun maka pemimpin yang baik itu bersikap sebagaimana sikapnya, sikap gembala yang baik. Perhatian, ngawasi, jangan sampai dimakan serigala, jangan sampai ada yang ketinggalan dan seterusnya. Maka di sana ada perhatian, di sana ada kesungguhan. Fal aulad, maka anak itu adalah amanah di pundak, atau di, kalau bahasa di sini di leher, kalau di bahasa Indonesia di pundak ya. Ya, di leher orang tuanya, tapi kalau bahasa Indonesia di pundak orang tuanya. Ya, yang keduanya akan dimintai pertanggungjawaban tentang anaknya pada hari kiamat. Wa bi tarbiyatihim, dan dengan mendidik anak dengan pendidikan agama dan akhlak, maka orang tua itu keluar dari tabaah, dari tanggung jawab. Ya, dari tanggung jawab berkenaan dengan apa yang dia pimpin. Wa yusluh al aulad, maka solehlah anak. Anak itu soleh dengan pendidikan agama, dengan pendidikan akhlak, bukan dengan pendidikan sekuler, bukan dengan, itu tidak akan menyebabkan anak itu jadi soleh. Yang bikin anak itu soleh, tarbiyatud diniyah akhlaqiyah. Fayakunu qurrata aini al bawaini, sehingga jadilah mereka penyejuk hati orang tuanya di dunia dan di akhirat. Akan jadi kebanggaan dan satu hal yang menyenangkan, bukan yang di dunia, namun di dunia dan di akhirat. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman, wa taba'atum dzurriyyatuhum, dan anak keturunannya mengikuti dalam iman. Maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka akan kami susulkan dengan mereka anak-anak mereka. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Alatnahum maknanya di setelah ai naqasnahum, dan tidaklah kami kurangi mereka amal mereka sedikit pun. Setiap orang bima kasaba rahinun, itu kemudian terikat dengan apa yang dia lakukan. Maka ini keutamaan jika sukses mendidik anak dan keturunan, nanti akan kumpul di surga. Ketika kemudian derajatnya berbeda, maka Allah akan kumpulkan. Maka akan Allah kumpulkan. Akan yang derajatnya lebih rendah akan dinaikkan. Sehingga nanti kumpul di surga. Demikian Allah katakan, orang-orang yang beriman, kemudian anak keturunannya juga beriman. Maka kami akan susulkan dan gabungkan anak keturunannya dengan mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kemudian bisa mendidik dengan baik, mendidik iman, mendidik akhlak, sehingga sama-sama masuk surga, maka ketika anak itu misalnya derajatnya lebih rendah, maka Allah akan gabungkan, Allah akan angkat, dan Allah akan ubah posisi si anak untuk kemudian bisa kumpul dengan orang tuanya, sehingga orang tuanya pun qurratu ain, kemudian merasa kemudian nyaman, kemudian senang hatinya karena melihat dan kumpul dengan anak-anaknya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika ibnu Adam, anak keturunan Adam itu meninggal dunia, maka inqata'a amaluhu, maka putus sudah kesempatannya untuk beramal. Kecuali tiga, yaitu sedekah yang mengalir pahalanya, ilmu yang diambil manfaat setelah matinya, atau anak soleh yang mendoakannya. Dan tentu anak soleh yang mendoakannya ini adalah min thamarati ta'dibil walad, adalah buah dari pendidikan anak. Ketika dididik dengan pendidikan yang baik, ayakuna nafi'anil walidayhi, maka anak itu akan bisa memberikan manfaat untuk orang tuanya, meskipun ba'dal mamat orang tuanya telah meninggal dunia. Walaqad istahana katsirun alwalidain, dan banyak orang tua itu meremehkan hak anak. Mereka telantarkan anak dan mereka lupakan anak. Seakan-akan mereka tidak punya tanggung jawab atas anak. Contoh bentuk menelantarkan anak, la yas'aluna aina dhahabu. Mereka tidak bertanya kemana anaknya pergi, dolan kemana, main kemana. Enggak dipedulikan. Kemudian tidak ada di rumah, tidak ditanyakan, pulang ke rumah juga kemudian tidak disapa, sibuk dengan HP-nya, orang tuanya sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan HP-nya, dengan gadgetnya dan seterusnya, maka tidak peduli dengan anak. Wah, mata jauh, kapan anak ini datang, lu tiba-tiba kok udah ada di sini tuh mas, nggak tahu kapan anaknya datang. Walaman asdaqa'uhum, dan tidak tahu siapakah kawan-kawan dan sahabat-sahabat dekat anaknya. Tidak pula mengarahkannya kepada kebaikan, tidak pula melarang anaknya dari kejelekan. Maka ini contoh melantarkan hak anak. Maka di antara bentuk kemudian menunaikan hak anak adalah perhatian dengan anak. Perhatian, bentuk perhatiannya tahu. Ngontrol anak, dia pergi kemana. Ketika dia mau kemudian pergi diminta untuk pamit. Pamit mau pergi kemana. Kemudian kapan jadwal pulang. Demikian juga di antara kemudian bentuk perhatian anak adalah orang tua itu tahu kawan anaknya. Di antara bentuk pendidikan orang tua kepada anak adalah orang tua itu tahu siapa kawan anaknya. Baik kawan virtual ataupun kawan non-virtual. Maka orang tua wajib tahu kawan virtual anaknya itu situs apa saja. Situs apa saja yang dibuka, channel langganannya apa saja. Orang tua harus tahu. Itu orang tua yang peduli, orang tua yang mendidik anaknya. Maka dia tahu, dan kawannya di dunia nyata itu siapa saja. Oh, kawannya itu. Kawannya di dunia maya itu siapa? Orang tua wajib tahu. Kemudian memberikan arahan dan teguran kepada anak, jangan berteman sama si ini, itu bahaya. Kemudian hanya ngajak kepada kejelekan dan seterusnya. Maka di antara bentuk nyata pendidikan kepada anak adalah orang tua punya kewajiban untuk tahu siapa kawan anaknya. Kawan di dunia nyata ataupun di dunia maya. Kawan virtual ataupun kawan non-virtual. Demikian juga mengarahkannya kepada kebaikan, melarangnya dari kejelekan. Maka kontrol anak. Ketika kemudian dia sudah kenal internet, apa sih yang browsing kemana, situsnya apa, dicek, ditanyai. Kalau enggak dicek, minimal ditanya apa saja situsnya itu, isinya apa, dan seterusnya. Wa minal ajab, di antara hal yang mengherankan, bahasanya mereka banyak orang tua itu sangat antusias, betul-betul antusias untuk ngurusi harta. Dengan menjaganya, dengan mengembangkannya, sampai kemudian begadangan untuk memperbaiki hartanya. Ma'annahum yanmuna hadzal mal, padahal mereka mengembangkan harta ini dan memperbaikinya umumnya untuk orang lain. Adapun anak, falaisu minhum fi syai', maka sedikit pun mereka tidak ngurusinya. Padahal menjaga dan memperhatikan anak lebih utama, lebih manfaat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana anal walid, bahasanya seorang bapak wajib atasnya memenuhi kebutuhan makan untuk raga anaknya dengan makanan dan minuman, dan berikan pakaian untuk badan anaknya dengan pakaian. Demikian juga wajib atas orang tua untuk memberikan asupan hati anaknya. Asupan hati bil ilmi wal iman, dengan memasukkan hati, masukkan iman kepada anaknya. Dan memberikan pakaian ruh berupa pakaian takwa. Fadhalika khair, dan itu adalah pakaian yang lebih baik daripada pakaian fisik. Dan di antara hak anak adalah orang tua menafkahi anaknya dengan kadar nafkah yang patut. Min ghairi israfin wala taksirin, tanpa boros dan tanpa kurang. Li'anna dhalika min wajibi awladihi alaihi, karena itu adalah li'anna dhalika min wajibi awladihi alaihi, maka itu adalah kewajiban yang menjadi kewajiban orang tua untuk anaknya. Dan di antara bentuk syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan harta kepada orang tua. Wa kaifa, dan bagaimanakah mungkin orang tua itu menghalangi anaknya untuk mendapatkan harta ketika dia masih hidup, pelit dengan anaknya dalam masalah harta. Liya jema'aha lahum, yang nanti untuk kemudian orang tua itu akan mengumpulkan harta tersebut, padahal orang tua itu mengumpulkan harta lahum untuk anaknya, yang nanti anaknya akan mengambil harta tersebut secara paksa setelah dia meninggal dunia. Yaitu artinya dengan jalan pewarisan. Hatta lau bakhil alaihim, sampai-sampai jika orang tua itu bakhil dengan anaknya, sehingga tidak mau memberikan apa yang wajib untuk diberikan, falahum, maka boleh bagi anak untuk mengambil dari harta bapaknya yang mencukupi kebutuhan pokok si anak dengan kadar yang patut. Sebagaimana fatwa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Dan di antara hak anak adalah orang tua tidak lebih mengutamakan, menganakemaskan satu anak daripada anak yang lain, mengutamakan dalam pemberian dan hibah. Maka tidak boleh orang tua memberi pada sebagian anak satu pemberian tanpa yang lain. Karena ini adalah termasuk kezaliman dan kezaliman, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan karena hal tersebut yu'addi ila, menyebabkan tanfir, jengkelnya orang yang tidak diberi, dan akan menimbulkan permusuhan antara anak yang diberi, anak yang tidak diberi, wal mauhubin, dan anak yang diberi. Dan boleh jadi menimbulkan permusuhan antara anak yang tidak diberi dengan orang tuanya, dengan ayahnya. Sebagian manusia, sebagian orang tua mengistimewakan salah satu anak dibandingkan yang lain. Sebagian orang yatamayyaz ahad ibn al-auladi, salah satu anaknya itu unggul dibandingkan anak yang lain dalam masalah berbakti pada orang tua, dalam masalah atfi, sayang dengan orang tua. Akhirnya orang tua mengistimewakan anak ini dengan hibah dan pemberian, dikarenakan matamayyaz bihi minal birri, karena bakti yang istimewa yang diberikan oleh si anak. Benarkah tindakan ini? Tidak benar. Lakin hadza ghairu mubarririn litakhsisih. Ini bukan alasan pembenar untuk mengistimewakan si anak. Istimewa baktinya bukanlah alasan pembenar untuk memberikan pemberian yang istimewa untuk dia. Maka anak yang istimewa dalam bakti tidak boleh ayu'ta diberi iwadan, kompensasi atas baktinya. karena ganjaran baktinya itu tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, karena ketika kemudian anak yang berbakti itu diistimewakan bil atiyah dalam masalah pemberian, ini akan menyebabkan dia ujub dengan baktinya. Wayar, dan dia berpandangan bahasanya dia punya jasa pada orang tuanya. Alasan yang ketiga, dan ini akan menyebabkan anak yang lain akan yanfir, akan jengkel, kemudian akan terus menerus durhaka. Alasan yang lain, kemudian kita pun tidak tahu, boleh jadi keadaan berubah. Anak yang berbakti berubah menjadi durhaka. Yang durhaka kemudian berubah menjadi berbakti. Karena hati di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah balik-balikkan sebagaimana yang dia kehendaki. Karena alasan-alasan di atas, maka kata saya Muthaimin rahimahullah ta'ala, anak yang istimewa dalam bakti tidak boleh jadi alasan untuk memberikan pengistimewaan dalam hibah dan pemberian. Maka harus adil dalam masalah pemberian. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir. Bahasanya ayahnya itu Bashir bin Sa'ad memberikan hibah kepadanya berupa budak laki-laki. Maka kemudian dia kabarkan pada Nabi SAW hal tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, Akulla waladika nahaltahu mislahada, apakah semua anakmu kau beri pemberian semisal ini? Bashir mengatakan tidak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tarik pemberianmu. Dalam riwayat yang lain, bertakwalah kalian pada Allah, bersikaplah adil di antara anak-anakmu. Dan lafaz yang lain, Ashhid ala hadha ghairi, cari saksi orang lain selain diriku untuk hal semacam ini. Ini bukan berarti membolehkan cari saksi yang lain, namun ini ungkapan pelarangan. Sana cari saksi yang lain saja untuk kemudian pemberian semacam ini. Fa inni la asyhadu ala jawrin, aku tidak mau jadi saksi dalam kedzaliman. Maka ini menunjukkan bahwa cari saksi yang lain itu bukan pembolehan. Namun itu adalah ungkapan untuk ungkapan kemudian marah, ungkapan tidak setuju, ungkapan melarang. Demikian makna yang benar. Lain halnya dengan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahasanya pengistimewaan pemberian kepada anak hukumnya itu makruh, tidak sampai, karena adil di antara anak dalam pemberian hukumnya sunnah, tidak wajib. Alasannya asyid ala hadha ghair dimaknai dengan berarti cuma Nabi yang enggak boleh. Nabi enggak mau jadi saksi, namun yang lain bisa jadi saksi. Ini berarti masih boleh. Sehingga mereka mengatakan adil dengan anak dalam pemberian hukumnya sunnah, kemudian tidak adil dalam pemberian terhadap anak hukumnya makruh. Dengan logika tadi, dengan sisi pendalilan asyid ala hadha ghairi. Namun ini tidak benar. Yang benar adalah pendapat yang kedua yang mengatakan adil dengan anak hukumnya wajib. Tidak adil terhadap anak dalam masalah hibah, hukumnya haram. Sedangkan alasan jumhur asyhid ala hadha ghairi itu bukan pembolehan, namun itu pelarangan. Maka Rasulullah SAW menamai tindakan melebihkan sebagian anak atas yang lain dalam masalah pemberian dinamai jauron, dan jaur itu maknanya zulmun, kezaliman, dan kezaliman hukumnya haram. Akan tetapi seandainya orang tua memberikan kepada mereka sesuatu yang dibutuhkan dan yang lain tidak membutuhkannya, semisal salah satu anak membutuhkan alat sekolah, atau kemudian membutuhkan untuk berobat karena sakit, atau kemudian biaya nikah karena hendak menikah, maka tidaklah mengapa orang tua mengistimewakan anak tersebut dengan memberikan kepadanya apa yang jadi kebutuhannya. Li'anna hadha takhsisun, karena ini adalah pengkhususan dikarenakan kebutuhan. Sehingga fayakunukan nafkah seperti nafkah. Wa mata, maka jika qoma al-walid, orang tua itu melaksanakan apa yang jadi kewajibannya terhadap anak berkenaan dengan masalah pendidikan dan nafkah. Lihat pendidikan beliau sebutkan pertama dibandingkan nafkah. Banyak orang tua beranggapan nafkah dan pendidikan. Banyak orang tua beranggapan bahasanya tugas orang tua nafkah dan pendidikan. Kalimat beliau pendidikan dan nafkah. Oleh karena itu ketika tadi kita bahas anak, didahulukan pendidikan. Yang awal pendidikan. Nafkah tadi belakangan. Nafkah tadi dibahas kedua. Nafkah dalam artian pemenuhan kebutuhan fisik. Fa'inau haryun, maka sangat layak ayuafak al-walad. Maka layak dan pantas anak itu akan mendapatkan taufik untuk berbakti kepada orang tuanya dan menjaga hak-hak orang tuanya. Namun jika al-walid, jika orang tua itu farrata tafrid, ceroboh dengan apa yang menjadi kewajibannya, maka jadiran, maka layak untuk mendapatkan hukuman. Bi'ayungkir al-waladu haqqahu, dengan anak itu mengingkari hak orang tua, sehingga orang tua pun mendapatkan cobaan dengan durhaka, durhakanya anaknya, jaza'an wifaqa, sebagai balasan yang setimpal, wakamatadinu tudanu, sebagaimana Anda berbuat, maka Anda akan mendapatkan balasan. Maka pemberian orang tua kepada anak, ringkasnya itu ada dua macam. Yang pertama adalah pemberian karena kebutuhan. Maka ini seperti nafkah. Maka boleh anak ini diberi, itu tidak diberi. Anak ini kemudian bajunya sudah rusak, sudah jelek, yang ini baru saja kemarin diberikan baju. Maka tidak harus kemudian sama-sama diberikan baju. Yang kemudian rusak, yang ini dibeli baju, ini tidak diberi. Maka tidak mengapa. Karena itu kebutuhan. Ini sakit, maka kemudian kita keluar biaya untuk dia, untuk pengobatannya, untuk kemudian perawatannya, dan kita tidak keluarkan duit untuk anak yang lain. Maka ini satu hal yang tidak mengapa. Dengan catatan, jika anak itu sakit, anak yang lain sakit juga akan mendapatkan sikap yang sama. Maka pembedaan dalam masalah ini, karena ada kebutuhan dan itu tidak ada kebutuhan, maka pembedaan yang diperbolehkan. Ingat, dengan catatan, jika anak yang lain mengalami hal yang sama, maka akan mendapatkan sikap yang sama. Kalau kemudian anak ini sakit, dan anak yang pertama sakit, kemudian dibawa ke dokter spesialis. Maka besok anak yang kedua sakit juga harus ke dokter spesialis. Nggak boleh kemudian anak pertama sakit, dokter spesialis. Anak kedua sakit, udah puskesmas saja lah yang 2.500. Yang ini 250, ini 2.500. Maka tidak boleh. Kalau kemudian standarnya puskesmas, anak pertama sakit puskesmas, anak kedua sakit puskesmas. Nah, kemudian anak pertama sakit dokter spesialis, anak kedua sakit, udahlah puskesmas yang murah. Maka itu tidak adil, maka itu zalim. Kemudian yang kedua adalah pemberian karena pemberian. Pemberian karena pemberian. Ini pemberian apa? Oh, karena mau lebaran. Dibelikan baju baru, macam-macam yang baru. Maka tidak boleh. Ini anak dibelikan, ini itu tidak dibelikan. Maka pemberian yang murni karena pemberian. Motivasinya bukan kebutuhan, namun semata-mata pemberian. Orang tua ingin berbagi harta, maka itu wajib adil. Semua anak harus mendapatkannya. Dan bagaimanakah bentuk adilnya? Apakah ada beda antara anak perempuan dan anak laki-laki? Ulama berselisih pendapat. Kalau Imam Ahmad dibedakan, ya, sama dengan warisan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Namun jumhur, dan ini pendapat yang lebih tepat, dalam masalah hibah sama rata. Ya, karena terdapat dalam hadis dalam riwayat Nasa'i, hadis tentang masalah kasusnya An-Nu'man bin Bashir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sawi bainahum, samakan di antara anak-anakmu, jangan beda-bedakan. Ya, demikian yang kita bahas, kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.